pencitraan. What? Nakal tapi tambah. Di YouTube gue ngomongnya anjing bangsat, tapi di Instagram semua cewek-cewek mendekat. So suci, gue bukan ustaz, gak punya sayap, tapi mirip malaikat. Dulu sahabat, sekarang jadi bangsat. Yup, itu first dari gue. Next, Kajo. YouTube lebih dari TV. YouTube lebih dari TV. Hati-hati, gue gak pernah basa-basi. Sebentar lagi posisi kita berganti. Tapi jangan kebawa hati, semua lampu udah mati. Mendingan elo pasrah aja sih, karena elo main sama Jovi. Semua elemen ku kendalikan, panggil gue Avatar. Darah biru kerajaan, gue gak main kasar. Gue masuk, lo pasti keluar, lebih liar lo pasti bergetar. Hold it up, tapi jangan bawa perasaan. No feelings baby, lihat juga keadaan. Digital itu kenyataan. Lo ketinggalan zaman, yo, lo ketinggalan zaman. We are ganteng-ganteng swag, singing 24, young lads. We're our YouTuber, cause now we do it better, right? Fuck the haters, I still shine it bright. Kita bukan serigala, tapi boleh dicoba. We are ganteng-ganteng swag, singing 24, young lads. We're our YouTuber, cause now we do it better, right? Fuck the haters, I still shine it bright. Kita bukan serigala, tapi boleh dicoba. Ando Vida Lopez gak pernah mandi, bajunya juga gak diganti-ganti. Tak lulus tepat waktu dari UI. YouTube gua dianggap remeh sama TV. But I don't give a fuck, I don't give a fuck, bitch. I don't give a fuck, I don't give a fuck, bitch. Marco Annabella, it's my fucking time. Do not forget, like, comment, and fucking subscribe. Skinny 24, young legs, fuck you, we are next. 01, strong attack, ganteng-ganteng swag. Bila tak suka, mending pergi saja. Serigala tak cocok bila lawan para domba. Dokter-dokter gue bukan dokter, tapi banyak yang kena bius. Muka gue emang kayak debt collector. Sekali lo lihat bakal lagi terus acara TV. Isinya cuma pembodohan. Rating-rating mereka dulukan, uang-uang mereka tuankan. Kami berenam yang menyelamatkan. Cause we are ganteng-ganteng swag, skinny 24, young lads. We're our YouTuber, cause now we do it better, right? Fuck the haters, I still shine it bright. Kita bukan serigala, tapi boleh dicoba. Swag, skinny 24, young lads. We're our YouTuber, cause now we do it better, right? Fuck the haters, I still shining bright. Kita bukan serigala, tapi boleh dicoba. Ahmad Kemal Palevi, yoi. Gua Ahmad Kemal Palevi, cita-cita jadi haji. Cowok ganteng banyak, sedikit prestasi. Mending gua mandiri dari stand up comedy. Anak pejabat negara, sukanya bikin huru-hara. Ganteng tapi apa guna jika masuk neraka. Sholat tak pernah dilakukan, mengaji selalu dilupakan. Ganteng-ganteng percuma kalau gak punya iman. Andovi Jovio, Young Lex juga Kemal, Reza Octavian kolaborasi Diko. Fans angkat tangan, haters bisa angkat kaki. 6 orang yang diminati, fans kami sakti. Kami adalah si para ghosting. 6 di balik kami lawali. Japoy and Boom, and what's up? Jangan dilawan, lemesin aja. We are ganteng-ganteng swag, skinny 24, young lads. We're our YouTuber, cause now we do it better, right? Fuck the haters, I still shine it bright. Kita bukan serigala, tapi boleh dicoba. We are ganteng-ganteng swag, skinny 24, young lads. We're our YouTuber, cause now we do it better, right? Fuck the haters, I still shine it bright.